Udin keroncongan, belum makan dari tadi malam. Mak beliin dong Inah pakaian untuk seragam. Inah cuma punya sepasang, itu juga sudah penuh tambal. Inah malu sama teman-teman. Mak beliin dong buku tulis keluh ujang. Buku kemarin yang mak belikan sudah habis terisi pelajaran. Baik anakku, kan mak penuhi permintaan kalian asal bapak sudah pulang. Baik anakku, kan mak penuhi permintaan kalian asal bapak sudah pulang. Tiba-tiba pintu depan diketuk orang. Mang Mamat teman sekerja ayahnya datang membawa kabar tentang malapetaka yang menimpa ayahnya. Dia tertiban beton dari atas bangunan. Kini dia terbujur lesu di atas kasur rumah sakit. Si ibu bingung harus bagaimana. Kenapa ayah kok belum pulang? Tanya ketiga putra-putrinya. Si ibu bingung harus menjawab apa. Mak, nanti kalau ayah sudah pulang pasti membawa banyak uang. Bisa membeli nasi Udin tak lapar lagi. Bisa membeli baju untuk seragam. Inah tak malu lagi. Bisa membeli buku tulis untuk bujang. Kata ketiga putra putrinya yang tidak tahu bahwa ayahnya terkena musibah. Si ibu bingung harus menjawab apa. Si ibu bingung harus menjawab apa. Menangis dia. Terbayang jelas wajah suaminya dan terpikir soal biaya pengobatan suaminya yang terlalu mahal bagi ukuran pekerja kasar. Yang terlalu mahal bagi ukuran pekerja kasar. Terngiang jelas permintaan putra putrinya yang tak mungkin bisa terkabulkan. Si ibu bingung harus bagaimana. Si ibu bingung harus bagaimana. Si ibu bingung harus bagaimana. Menangis dia. Kalut, ia selalu mengharap uang mandor suaminya untuk keperluan anaknya, untuk biaya pengobatan suaminya. Tapi si mandor pelit, waktu si ibu meminta pertolongan si mandor suaminya, yang rupanya mandor itu bandar tertawa genit. Dalam otak si ibu terselip pikiran yang sangat sempit. Sebab keluarga yang saya ceritakan itu pailit dan amat sangat memerlukan duit. dengan perantara tubuh molek si ibu, keperluan anaknya dan biaya pengobatan suaminya bisa terpenuhi. Si ibu tersenyum, si ibu tersenyum, si ibu tersenyum melihat keluarganya bisa kembali seperti semula. Sekalipun hati si ibu amat tersiksa, si ibu tersenyum melihat keluarganya bisa kembali seperti semula. Sekalipun hati si ibu tersiksa.